mulane pangeran nak nyipati manungsa wis dolim pintu. Makan al insanu zuluman apa? Jauh lah wis dolim napa? Pintu. Amun jenak dituruti ngoten klira-kliru. Jadi ngomong ngobok diboleh klira klira-kliru. Paham ya? Iku saniki sampean ketambahan ilmu anyar sesuatu itu ana sing kaitane napa fi ra'il aini muk sawangan. Ke sebagian ilmu ini manusia ini mau mau nurutin apa? Sawangan ini orang nanti itu ilmu hakikat. Sebab itu cara ilmu-ilmu tasawuf terus ilmu dibagi telu wonten syariat, wonten tarekat apa? Wonten hakikat. Kalau nak umpama nuruti syariat itu, uang itu mau sawangan itu. Ini sawangan ini sholat, ini sujud. Jebule hati ini ramelok sujud. Hati ini berontak ini pengiran. Arti ini sujud kan uang tunduk. Kabeh ini khairihi wa syarihi minawah. Jadi boleh sawangan sujud tapi gerundal-gerundal mbak pengiran si sawangan ini. Mereka itu sonten ilmu hakikat. Terlalu oleh mau ngelakoni syariat tok kudu ana hakikate. Bukan ana hakikat yang ngoten iku wau. Mau barang mau amin sawangane tok. Sawangane sudah kok jebule bergaya mbak unda-tunda. Jadi sampai nak ngaku ilmu hakikat kan ngerti ya. Manusia mau kaya dakon. Jadi sampai sudakoh cara ikhlas itu gampang. Nemen gampang. Cara sampean nganggo ilmu hakikat ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah. Malah kowe ora ikhlas itu sing janggal. Lho nggih kula sering ditangkliti, Gus ikhlas kok angel. Lho cara aku malah gampang ikhlas timbang ora ikhlas, gampang ikhlas. Kowe anggere ikhlas angel berarti ilmu untuk syariat tok. Nah, ilmu mesti hakikat, mesti ikhlas. Mboten mungkin ora ikhlas, mesti ikhlas. Misalnya ngeten nggih. Kula niku gadah dhuwit 10.000. Nggih, cek dhuwit, cek ilmu, cek derajat. Gadah dhuwit 10.000. Sampean kalau menurut pandangan syariat karena duit itu hasil dagangane jenengan ya wae jenengan. Oleh tiang disekakno jenengan wae jenengan. Gara-gara sampean ngrasa wae em lho nak dikekno wong ya bot. Nak sampean sedekah ya ngrasa iso ngundhat ngun ngundhat. Lah awale sampean melihat itu secara ilmu hakikat, duit iki wae Allah. Wae Allah ya wae Allah ora wekku titipan. Dikekno wong ya ya ya wae Allah dolanan mau ning gonku saiki ning gone dhek kan selesai kan. Mulane jare hikam kula nu tak kenang jare hikam cara hikam wong ra ikhlas bentuk-bentuke wong. Engko cara hikam logikane gampang. Jadi hikam motivasi ikhlas nu nganggo ilmu hakikat gampang ngeten redaksine. Kaifatat lubul ajra mimman huwa muhtihi ilaika. Utekem lu buta kok endi? Kok njaluk opah ambek wong sing ngeki hadiah ku piye? Contohnya ngeten nggih, sampean tak kei duit 100 juta. Tak kei. Sampean tak kon dagang. Bareng tak kon dagang sukses badi. Bareng badi yo panen ning aku. Kan lucu to nggih, wong sing ngeki hadiah kok malah dijaluki opah. Jare hikam, wong Islam iku iman, iso salat sebab taufike Allah. Iso haji sebab taufike Allah. Kita iso ibadah sebab taufike Allah. Lha bareng bar awak ngeki taufik kok dijaluki opah. Lewat nuntut nuntut apa ambek wong sing ngekeki lho iku lucu atau ora lucu? Masuk akal atau masuk akal? Dadi sajane gampang supaya ke salat ikhlas yakin ya Allah salat kula sebab kersane jenengan. Nggih pun apa yo opah wis isin to iki hadiah salat pira-pira to. Sing mari ke nuntut mergo GR ujub aku iso salat. Nek iso salat berak swarga lu ujub. Dadi bolak-balik kenapa kita ikhlas susah? Mergo awale ilmu mbok kawal mbok ilmu syariat. Nek cokke awale cara melihat ilmu hakikat, ikhlas ku gampang. Nggih mboten. Lha mboten ku yo ditenan. Kira gampang kudu ikhlas jenengan mbok ilmune kula sampeyan rasakno sik. Dadi ikhlas kudu dimulai kok ilmu hakikat sik. Iku gampang. Kaya kula misalnya mulang, ya Allah jenengan nedir kula ngalim, nedir kula saged mulang. Berarti jenengan maringi kula saged ibadah. Selesai kan? Dan anuruti syariat. Wah guru sak huruf jadi sewu dinar. Terus gampang geremeng kan kula. Ngaji gak dihormati nyangoni sithik ora karu-karuan. Gara-gara pertama mandeng sing nganggo syariat, aku mulang. Berarti berhak untuk alfu napa? Dinar wong jare alalah jare mulang sak huruf ditarik pinten? Sewu dinar. Paham ya? Tapi nak pertama nganggo ilmu hakikat, aku mulang ditegir pengiran, ditegir di kesempatan iba. Lempun kok nganti nuntut terus aku pikiran jenenge nuntut jenenge ngundhat-ngundhat pun mboten napa kepikiran. Paham nggih? Dadi saiki dilatih carane ikhlas piye anut ilmu hakikat. Ilmu sing awale wis anut ilmu napa? hakikat. Nek kowe pertama nganggo syariat, ikhlas mukso kowe. Wis mukso to sampean ngrasa ndek dhuwit, ngrasa nglakoni salat, ngrasa mulang, tak ulang tenanan. Dibule rapat ing ngurmati aku. Yo tersinggung to. Lho nek tersinggung tiyang ikhlas mboten menyangkut ngoten. Ora pantes Quran diulang kok kowe terlambat. Quran diulang kok kowe guyon. Mergo piye standar Quran diulang kudu idza dzikrullah wajilat kulubu ma idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum. Kan benten to nggih mboten menyangkut pribadi tersinggung mboten, tapi supaya Quran itu bener-bener zadatuhum napa? Iman. Anak tersinggung wong syariat ngono, gak ngregani wong, gak ngregani wong sepuh. Nak sing kiye jare gak ngregani kiai, kok bareng umur itu gak ngregani wong tua. Malah nyiksa ati to. Pertuntang pertun. Nah, sampean ngaku ilmu hakikat selesai. Ora kepikiran blas. Lan cara sing aran hikam, sing aran khia, ikhlas iku gampang. Sing mari angel, kowe iku ngaku ilmu syariat. Sehingga kowe ngerasa ujub, iku mau dhuwit iki wekku. Ngalim ilmuku. Ngono masjid iki tampo aku ora dadi masjid, sehingga gak dadi imam gremeng tenan. Lan awale ngaku ilmu hakikat, ya Allah jenengan Rahman tenan, negeri kula saged ngamal dadi pengurus takmir, negeri kula saged dadi panitia tak. Nek misale sing dadi imam wong liya, kula alhamdulillah Gusti sak niki masjid rame, cik imam kula cik mboten penting, butuh kula niku ramene masjid. Kula pengurus takmir maksude ngrameni napa? Takmir sampar akhir ngrameni masalah. Dadi masjid tetep gak rame, masalah napa? Rame lan iya sembarang. Ya nak sampean wis mulane wae nggih tenggere surat Isra kula duduaken. Dadi pangeran ngelingno nganggo teori kewalik, iku nganggo teori potensi musibah. Sampe ngene wis dielingno afa amintum ayakhsifa bikum janibal bari ayursila alaikum khasba ayursila alaikum qasifa menaruh di bulan baleni. Kowe kok ning bumi ngrasa aman, setiap saat iso wae ana tsunami, setiap saat iso wae ana gempa, ana angin beliung, ana macam-macam. Sehingga manusia itu tidak pernah lepas ngerasa butuh berlindung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selama ini kita kan boten tuh, kita numpak pesawat oleh dungon tentean. Kesawangannya parak musih, jika. Nanti ngomong, selamanya aman. Paham ya? Nah, itu manusia, itu dilingno pengiran, tidak boleh begitu. Kita harus selalu duwe khauf. Karena setiap, hidayat kayak ngoten. Sawangannya kena sergap sholat, itu kayak parak pengiran, bebas maksiat. Soal pangeran dadekno wong alim ahli ibadah kecelakaan iki kada. Tujuane nopo ben wong ora itimat alal amal cara hikam wong ben ora tetanggenan mbek amal. Lah cerita-cerita teng Duratul Nasihin nek kiai bar sesuk topik kiai. Ning akhir hayate nggih selingkuh ge mboten sejarah ra. Ya manusa gampang akal-akalane. Kuwatah cerita-cerita seorang ulama, seorang abid ibadah puluhan tahun akhirnya kecelakaan. Iku nunjuk, no sing penting uangku berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulanya dari sing aran hikam, uang nganggurung untuk makom fana, makom fana, makom sing isga ison dulu awak. Iku cek rawan ujuk. Ini wau. Saleh ke solat ngerosol ya Allah, kulo pun solat, jenengan tampi, kulo pun zakat, jenengan tampi. Semari muni kula kulo, semari rawan kira ikhlas. Mbok sekali-kali mulane jari hikam, masalah utamane kita ora eling pangeran, eling khazun nafsi. Jajal elingem dimulai ka pangeran, terus sampe ra ikhlas wangen. Ya Allah jenengan nedir kula saged salat. Jenengan nedir kula purun zakat. Muni alhamdulillah, do alhamdulillah Gusti kok saged zakat. Wis gak kepikiran kepen dimatur nuni kepen tuk swarga. Tapi nek salam ngomong muni kula. Wis tak kei zakat jemle dewe aku. Aku salat bolak-balik rezeki tetep seret. Tuhan berkula-kula itu rawan kakian nuntut. Iya betul. Aku sedung-adung oleh Gus, tetep aja tokoku bangkrut. Mereka ini kula-kula itu marai masalah. Mereka marai roh hadun nafsi. Cara bahasa sing roh sampean marai ujub. Ini kula-kula marai apa? Jajal. Sampean pertama nyebut kok kata Allah. Alhamdulillah Gus kula diparingi Allah. Utawa Allah maringi kula ngeten. Maringi arto kula kata. Ya Allah nyukani kula taufik burun zakat. Usur aku pikiran apa udah tunda tapi gimana? Mereka kebesaran Allah ini akan melumat ujube sampai ya. Paham ya? Gampang tuh saat ini apa sama ikhlas? Ini gampang, jadi ikhlas itu gampang. Semari angel awali buat bangun buat basis ilmu syariat. Dan jadi radun itu. Kebanyakan ikhlas kok dibangun buat basis itu syariat. KB mau adun nih. Mulanya jari hikam kowe tumuk wiridane Nabi ana nyebut aku. Mulane darane hikam, orang yang paling ngerti rahasia ikhlas ya hikam. Semua wiridan yang diajarkan ke kita itu tidak ada yang nyebut aku. Enggak ada wiridan hamidullah, saya muji Allah itu tidak ada. Ya langsung alhamdulillah, alhamdulillah. Wiridan tasbih ngoten subhanaka Allahumma bihamdik subhanak subhanallah. Tidak ada Nabi mengajari sabbahtu Muhammad. Karena aku yang muni kula maca ta wis rawan udub, anggere muni kula-kula wong rawan. Iya lho. Semulane agama ngajari iku gak nyebut kula. Iku jenenge makom fana, terus diterkenal ning fikam istilah makom napa? Fana, yaitu tidak pernah nyebut kula. Jadi ki anggere eling pangeran ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Anggere kula-kula iku rawan udub. Kecuali masalah elek malah kau nyebut astagfirullahaladzim kulo akeh dosane juk sepuro Gusti bener nek elek akonilah ben ora ndase gedhe mah apik dilakoni kulo salat Gusti kulo zakat wah akhire ndase gedhe kowe tuh ana wiridan sebarang-barang apik ana kata kulone ayo ngoten enten ya alhamdulillah subhanallah wis ora ro karepe woco-woco ora ro napa arep bisa tak terangno kenapa ora nyebut kulo. Iku ana sirine. Ben buak ujub, buak khazun nafsi. Wiridan lafalange langsung la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka wa bihamdika subhana wa bihamdi. Kowe kula-kula ku lereni. Kecuali ngaku dosa bener, robi ini zalam tu nafsi. Bendase gak gede, nak salah lah meniku kula-kula. Bener meniku kula-kula, selamat kakek nuntut. Jadi hikam napa kaifatat lubul ajra mimman huwa muhtihi. Ile iki kok kok nuntut ganjaran mbek wong sing ngekeki hadiah cek mursalem mursal gitu. Lah nggih kita ini kan lucu to nggih. Kita mulai cilik diajari tauhid, ke iso salat kersane Allah, iso zakat kersane Allah, iso haji kersane Allah. Bariku njaluk Allah opah. Dikai piro-piro to nggih. Kok njuk napa?